hari segera hilangkan kerinduan yang masih melanda. Ku dapatkan bisikan asmara kasih untuk makna. Ku yakin bunga cinta pasti mekar semula. Kini hilang dari pandangan selipat kaca, sayup kedengaran suara. Jangan cerit berkaca sayu suara. Oke, okay? Anda semua oke? Ya? Wah, fantastic. Oke, okay, sebelum saya meneruskan, saya ingin memperkenalkan musicians saya pada malam ini. mereka semua pemain muzik yang profesional. Ya, yang dipilih khas untuk anda buat malam ini untuk membuat persembahan untuk anda semua. Kita ada 26 orang pemuzik profesional di atas pentas, dan kita ada orang, kita ada 4 orang penyanyi latar yang begitu istimewa buat saya. Mereka bersama saya sentiasa, dan seorang penyanyi saya. So, kita semua ada 31 orang di bawah pimpinan Mr. Matthew. Berikan tepukan untuk Mr. Matthew. Yeah, he's the man. He's the man. Okay. Seterusnya. Terimalah.